yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Bila tidak sanggup, maka dengan lesannya. Bila tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim juga, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus dia pada sebuah umat sebelumku, melainkan masing-masing nabi tadi memiliki hawariyun dari kalangan umatnya. Hawariyun dari kalangan umatnya. Dan pengikut-pengikut yang akan mengambil sunnahnya dan meneladani bimbingannya. Beliau mengatakan, "Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun." Kemudian akan menggantikan setelah mereka generasi-generasi belakangan, yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan, melafalkan apa yang tidak mereka perbuat, وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Beliau mengatakan di akhir hadis, وَأَرْوَ الشَّهِدْ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَوَّ مُؤْمِنْ, maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lesannya, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani harban habatu khardalin. Dan tidak ada di belakang itu, setelah itu, satu keimanan pun seberat biji debu. Yang diinginkan dari dua hadis di atas adalah barakallahu fikum penjelasan tentang tingkatan-tingkatan ingkarul mungkar. Disebutkan di situ ada tiga tingkatan. Salasu maratib, ada tiga tingkatan ingkarul mungkar. Yang pertama, ingkarul mungkar biliyat, mengingkari kemungkaran atau nahi mungkar dengan tangan. Yang kedua, ingkarul mungkar bil lisan, mengingkari kemungkaran atau nahi mungkar dengan lisan. Yang ketiga, ingkarul mungkar bil qalbi, ingkarul mungkar dengan hati, dengan kalbu. Itu urut tertib sesuai dengan martabatnya. Yang paling kuat, ingkarul mungkar yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling afdal dengan tangan. Di bawahnya lisan, dan yang paling lemah ketika ingkarul mungkar dengan hati. Ini yang akan kita kasih, yang kita bahas insyaallah taala, barakallahu fikum. Yang pertama, martabat yang pertama ialah ingkarul mungkar biliyat. mengingkari kemungkaran dengan tangan. Yang dimaukan dengan tangan, hakiki dengan tangannya. Dicontohkan seperti iraqatul khamr. Dia menuang khamr, minuman keras. Dicontohkan seperti kasrul asnam. Dia mematahkan, memecahkan patung-patung berhala yang diibadai selain Allah. Hakata. Langsung dengan tangannya. Termasuk pula dalam kategori dengan tangan ialah ingkarul munkar bil quwwah, bil wilayah. Ingkarul munkar dengan kekuatan dan kekuasaannya. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, ada orang di bawahnya, bawahan-bawahan dia. Ada kemungkaran yang terjadi di orang-orang bawahnya. Maka langsung dia rubah kemungkaran, langsung dia hilangkan kemungkaran tadi. Itu ingkarul munkar biliyad. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, untuk ingkarul munkar biliyad, nahi munkar dengan tangan, ini ditujukan atau tanggung jawab siapa saja yang memiliki wilayah. Man kana lahu wilayah ala murtakibil munkar au naibuhu. Nahi munkar dengan tangan, tanggung jawabnya orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan atas orang-orang yang di bawahnya yang mengerjakan kemungkaran. Itu bobitnya. Atau dia sebagai naibnya, sebagai penggantinya. Itu bobit. Yang punya wilayah, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, dia yang berhak untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya dan kekuatannya. Ikhwan fillah jazakumullah, al-wilayah naw'ani. Kekuasaan atau wilayah ada dua macam. Yang pertama al-wilayatul kubra, al-amah, kekuasaan besar umum. Ini adalah pemerintah, waliul amr, hukumah, pemerintah ya Pak. Mereka yang punya wewenang, yang punya tanggung jawab menghilangkan kemungkaran, meredam kemungkaran-kemungkaran dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka. Mereka yang punya wilayah. Ini ranahnya luas. Dikarenakan mereka yang punya kuasa, yang punya kekuatan. Nahi mungkarnya, ingkarul mungkarnya langsung dengan tangan mereka, langsung dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Hak mereka secara pandangan syariat. Jadi ketika ada misalkan anak-anak muda atau orang-orang atau masyarakat pesta miras, yang punya wewenang untuk meredam mereka, menghentikan mereka, merampas mereka, menangkap mereka, menghancurkan semua miras mereka, pemerintah yang berwajib. Mereka yang punya wilayah. Kalau pemerintah yang menangani, yang turun tangan, maka besar kemaslahatannya, terjam kemungkarannya, tidak ada mudaratnya. Mereka punya hak untuk itu. Botol-botol dipecahi semuanya atau dikumpulkan sebagai barang bukti, nanti dimusnahkan semuanya. Orang-orang ditangkapi, dimasukkan, dibawa ke kantor mereka, dikasih penyuluhan, dihukum, dipenjara, segala macam, supaya mereka jera. Itu semuanya tugasnya siapa ini? penguasa, pemerintah yang berwajib. Itu tugas secara syariat dan secara kenegaraan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Apapun bentuk kemungkaran yang terjadi, yang punya wewenang mengingkari langsung dengan tangan atau dengan kekuasaan pemerintah. Dikatakan wilayatun kubro. Di sini masyarakat hanya diminta bersinergi dengan penguasanya, memberikan laporan-laporan yang valid terkait dengan kemungkaran yang terjadi, laporkan kepada yang berwajib, selebihnya urusan pemerintah. Di sini masyarakat tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri. Yang kedua, namanya wilayatun sughra. Wilayatun sughra, kekuasaan kecil. Ini non pemerintah, namun dia punya kuasa atas yang di bawahnya dia. Dicontohkan seperti orang tua. Dia punya kuasa di rumahnya terkait dengan anak-anaknya. Ketika ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di rumahnya, orang tua yang punya kuasa bisa nahi mungkar dengan tangannya langsung. Mendapati anaknya kok kemudian menghisap sesuatu, ada di pelinting-pelinting begitu, terus kok kemudian disedot, kok gak ada asapnya. Ini ada asap jadi apa? Kalau gak ada asapnya, ganja atau mungkin sabu atau mungkin morfin, haram, mungkar atau boleh? Anak, ini bapak yang melihat, dia punya kuasa. Di situ sebagai orang tua yang punya wilayatun sughra, kekuasaan yang kecil, non pemerintah, berhak untuk nahi mungkar dengan tangan. Tidak usah banyak bicara, langsung diambil pelintingannya, bakar, buang sampah. Dudukkan anaknya, tanya, kamu lagi ngapain? Kok tahu itu sudah fly dia. Geledah semuanya, kok menemukan buahnya, ambil semuanya, musnahkan. Itu hak orang tua. Dalam pandangan syariat, itu haknya orang tua. Dia punya wilayatun sughra atas anak-anaknya. Langsung dengan tangan. Barakallahu fikum. Itu pun, barakallahu fikum ya, memandang sisi pertimbangan maslahat madharatnya. Akan dibahas pada pembahasan yang lain insyaAllah. Intinya, ada poin yang kedua namanya wilayatun sughra. Yang punya kekuasaan kecil. Dia non pemerintah, tapi punya kuasa atas bawahannya. Orang tua terkait dengan anak-anaknya, guru terkait dengan murid-muridnya, bos perusahaan terkait dengan karyawannya. Gitu ya. Itu dia bisa menggunakan tangan, menggunakan kekuatan, menggunakan kekuasaan untuk meredam kemungkaran yang ada atau nahi mungkar. Barakallahu fikum. Ketika itu mendapati sekian banyak hadis riwayat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkar langsung dengan tangannya. Ada orang yang menggunakan di bagian lengannya di bebet tali. Ternyata untuk tolak bala langsung ditarik, diputus, dibuang sama Rasulullah menggunakan tangan. Itu atau harus tahu baik-baik posisi beliau ketika itu Rasulullah SAW di samping sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, beliau ketika itu di kota Madinah sebagai Waliul Amr, sebagai pemerintah, sebagai penguasa, sehingga punya hak untuk itu. Atau yang punya wilayah, punya kekuasaan atas para sahabatnya, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Dipahami ya? Tidak bisa dipahami, dipraktekkan oleh individu tertentu. Kecuali kalau individu ini punya wilayah. Dia punya kekuasaan atas yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Intinya adalah nahi mungkar dengan tangan atau dengan kekuatan-kekuasaan tidak berlaku untuk semua orang. tidak bisa diterapkan oleh semua individu. Hanya bisa diterapkan oleh orang-orang yang punya wilayah. Kekuasaan, entah yang besar pemerintah atau yang kecil, non-pemerintah, atau naib-naibnya mereka tadi. Sehingga ketika nahi mungkar dengan tangan dilakukan, tidak ada boror, mafsadat, kerusakan yang lebih besar yang terjadi. Dikarenakan pelakunya orang yang tepat. Barakallahu fikum. Itu kenapa di sebagian negara ada tim khusus namanya Hay'atul Amri Bil Ma'ruf Wan Nahi Anil Munkar. Dibikin khusus tim dari pihak pemerintah, tim pencegahan kemungkaran. Di Saudi ada namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau di negara kita namanya apa? Perang kenceng. Pihak kepolisian. Kalau enggak sanggup, yang maju yang loreng-loreng. Kan gitu ya. Ini yang berwajib. Masya Allah. Jadi jangan sampai salah penerapan nahi mungkar. Ya, jangan sampai salah penerapan nahi mungkar. Itu kenapa dalam Islam tindakan main hakim sendiri itu dikecam dalam Islam. Semangat Anda nahi mungkar bagus. Anda tahu itu mungkar, Anda murka, Anda marah, itu bagus. Tapi ingat, pencegahan harus dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara syar'i, dengan cara-cara yang tepat. Untuk dengan menggunakan tangan adalah orang-orang yang punya kuasa. Barakallahu fikum. Martabat yang kedua ialah ingkarul mungkar bil lisan. Nahi mungkar dengan lesan, dengan ucapan. Ini bagi yang tidak mampu atau bukan wewenang dia nahi mungkar dengan tangan. Maka berpindah kepada martabat yang kedua yang di bawahnya namanya nahi mungkar bil lisan, dengan lesan dia. Menggunakan lesan, tidak menggunakan tangan. Ucapan. Barakallahu fikum. Ingkarul munkar dengan lesan masuk dalam kategori dakwah ilallah. Itu kenapa pembahasan ini ada kaitannya dengan pembahasan berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Dakwah ilallah, para duat, para mubalig, para alim ulama yang berdakwah masuk dalam kategori ini. Dia amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan lesan. Ikhwan fillah jazakumullah, untuk ingkarul mungkar dengan lesan ini berlaku untuk siapa saja yang punya kemampuan. Tidak dibatasi oleh para penguasa atau yang punya kuasa. Siapa saja yang punya kemampuan nahi mungkar dengan lesan dan dia punya kemampuan, silakan dia melakukannya. Yang penting kaidah sebelumnya terpenuhi, ada ilmunya. Sehingga dia ngerti ini mungkar, ini ma'ruf. Tahu ilmu, dengan ilmu bukan dengan kebutuhan. Maka menggunakan ingkarul mungkar bil lisan. Untuk ingkarul mungkar dengan lisan ada beberapa tahapan-tahapan. Sesuai dengan keadaan mungkarnya, sesuai dengan kondisi pelaku kemungkarannya. Ada tahapan-tahapannya ini. Yang pertama, dengan arif kuli. Dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang santun, halus. Ima dengan cara isyarat, disindir atau ditunjuk saja. Ini yang paling awal yang bisa dilakukan. Selagi bisa dengan cara ini, maka inilah yang lebih dikedepankan, yang lebih didahulukan. Kemungkaran teredam, dicegah dengan cara yang sehalus mungkin, selembut mungkin. Ini namanya rifqun. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah semoga meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan, sikap lembut, sikap santun tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, membuat indah. Tapi ketika dicabut dari sesuatu, pasti akan mencorengnya. Sikap lembut membawa keindahan. Sikap kelembutan membawa perbaikan. Sikap lawan daripada itu, dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dengan cara yang kaku, membuahkan mencoreng-moreng kebaikan. Rifqun. Ada yang mengerjakan kemungkaran. Tunjuk. Bulan. Tahu dia. Salah. Langsung dia tinggalkan kemungkaran tadi. Cukup. Dengan kamu tunjuk dia. Atau dengan sindiran. Tanpa menyebut nama. Itu yang sering dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau barakallahu fikum mendapati sebuah kemungkaran, beliau mengingkari dengan kata-kata ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, tanpa menyebut nama. Kenapa kok ada pihak-pihak yang mengatakan demikian? Ucapan yang demikian itu batil. Kenapa kok masih ada pihak yang berbuat demikian-demikian? Itu tindakan yang salah. Aqwam. Tidak mengatakan, kenapa kok ente fulan mengerjakan demikian? Kenapa ente alan kok mengerjakan demikian? Tidak. Tidak langsung menyebut nama. Atau tuding. Tapi dengan cara sindiran. Dilami. Sehingga diharapkan orang yang mengucapkan kata-kata tadi ngerti. Oh salah. Dia perbaiki. Oh keliru, dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dari sahabat Aisyah juga semoga Allah meridainya dalam Sahih Muslim dan juga dalam Bukhari Muslim pada kasus Barirah. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti ini. Dan ini cara pertama. Kedepankan cara semacam ini ketika nahi muka dengan lisan. Sehalus mungkin, selembut mungkin, selunak mungkin. Sehingga orang yang jatuh dalam kemungkaran tadi bisa jauh dari kemungkaran dengan tanpa tindakan yang lebih jauh. Barakallahu fikum. Dicontohkan di zaman itu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Aisyah semoga Allah meridainya, ada rombongan orang-orang Yahudi, rahtun minal Yahudi. Jumlah 3-9 dari Yahudi datang minta izin untuk ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diizinkan, langsung mendoakan kejelekan kepada Rasul. Itu jahatnya Yahudi. Kendel, jahat. Minta izin ketemu dikira mertamu, tapi tahu-tahu mengucapkan assalamu alaikum. Tanpa lam. Assalamu. Kalau muslimin apa? Assalamu. Salam kan ini. Assalamualaikum. Artinya kematian atas kalian. Itu binaan atas kalian. Aisyah naik hitam. Marah Aisyah. Dibalas. Wa'alaikumussalam. Wal-la'na wal-ghadab. Atas kamu kebinasaan. Murka Allah. Dan laknatnya. Marah. Rasul mengatakan, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan ya Aisyah. Aliki birifqa. Dalam kau bersikap lembut, bersikap lunak, bersikap santun. Wa iyyaka wal 'unuf. Hati-hati kamu dari sikap arogan wal fuhsh dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya Rasulullah, apa kamu enggak mendengar yang mereka ucapkan? Beliau mengatakan, apa kamu enggak mendengar yang saya jawab? Saya telah mengatakan wa'alaikum. Tapi wa'alaikum. Hanya dibalas dengan wa'alaikum. Atas kalian. disebutkan dalam lafaz yang lain, doa mereka tidak makbul atas kita, doa kita makbul atas mereka. Sehingga cukup dengan kata-kata wa'alaikum. Itu ingkar lemungkar, lembut. Padahal dia uji. Sebisa mungkin dengan cara ini. Kalau enggak mungkin naik lagi. Dinaikkan lagi. Nahi mungkar dengan cara mau'idhah hasanah. Targhibun wa tarhib. Terkadang motivasi, terkadang diwarni. Namanya targhibun wa tarhib. Terkadang ditakut-takuti dengan azab Allah. Ditakut-takuti dengan hukuman Allah. Terkadang disemangati dengan menyebutkan pahala kebajikan. Kalau kamu mengejarkan kebajikan, jauh dari larangan tadi. Namanya mau'idhah. Mau'idhah, nushun, munasoha, takhwif, naik lagi. Tadi dengan sindiran. Tadi dengan semata-mata isyarat. Yang ini langsung bicara. Bicara terkait dengan kemungkaran yang terjadi. Misalkan terjadi tengah-tengah masyarakat. Fenomena kosu'ubon. Suka berburuk sangka dengan tetangganya, dengan muslimin yang lain. Akhirnya muncul muamalah yang tidak indah. Ukhuwah jadi rusak. Bicara tentang kosu'ubon. Disampaikan ayat, hadis yang mengecam tindakan su'ubon. Su'ubon itu tadi disampaikan di keterangan para ulama tentang bahaya su'ubon. Disebutkan efek negatifnya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Supaya tinggalkan sifat ini. Jauhi sifat ini. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Efeknya demikian negatif. Ngomong tanpa apa ini? Tanpa nuding orang. Tapi dia berbicara. Lebih lantang, lebih tegas, menegaskan tentang keharaman, kemungkaran yang terjadi. Barakallahu'alaikum. Marah misalkan perjudian, bicara panjang dia, memberikan mau'idhah kepada kaum muslimin, entah di khutbah Jum'at, atau ta'lim-ta'lim seperti ini, atau yang semisal itu, bicara panjang masalah perjudian. Ayatnya dibawakan, hadisnya, kata ulama yang tentang haramnya judi, tegas gitu. Ini haram. Jangan kamu kerjakan dengan tanpa nuding orangnya yang diingkari kemungkarannya. Tak ulang lagi dengan tanpa nuding orangnya hanya mengingkari kemungkarannya. Itu hikmah di dalam nahi mungkar. Barakallahu fikum. Bahkan dalam kesempatan yang lain barakallahu fikum. Ini gak cukup dengan semata-mata itu. Kadang kemungkarannya parah, pelakunya kok banyak menjamur. Kadang dengan nada tinggi. Nadanya nada marah. Tetapi yang diingkari apanya ini? Perbuatan yang mungkar tadi, atau ucapan yang mungkar tadi, masih tidak menggunakan penyebutan nama. Tapi ada penekanan di situ. Sebagai seorang da'i, mubalek, seorang alim, seorang syekh, marah dia. Ini tindakan yang sangat kecil. Tindakan yang sangat kotor. Na'udzubillah min dzalik. Masa di kota wali Tuban seperti ini kok marah perzinaan, marah perselingkuhan. Misal, aku gak nuduh ya. Contoh tuh lagi ya. Gak ada kan? Nanti di Granur Duku Tatu Bandana. Sekarang contoh aja. Ilustrasi. Nadanya tinggi. Mengingkari kemungkaran tadi. Perzinaan itu haram dalam Islam. Tindakan fahisha. Tindakan yang sangat kecil. Tidak layak untuk kota wali. Jangan begitu. Tegak suaranya itu. Tinggi. Ada takkid namanya. Ghilbah fil qaul. Tapi tanpa menyebut nama. Tanpa nuding pelaku. Yang ditekankan apanya ini? Suara nih, penekanan-penekanan bahasanya, tapi tidak kotor. Itu bahasa syariat. Fahisyah, tindakan keji, tindakan kotor. Ditekankan begini. Ini begini, begini, begini, begini. Hagalah. khusus untuk penguasa yang punya wilayah diperbolehkan lebih daripada itu. Apa itu? Tahdid wa takhwif. Ada unsur ancaman. Dan ini pemerintah. Masyarakat umum enggak boleh semacam itu. Ini pemerintah. Ini kalau masih terjadi juga di kota wali seperti ini, pelakunya kalau ketangkap akan saya penjarakan dia. Jangan begitu. Jangan ancaman. Ya, atau kalau sampai ketahuan rumah yang dipakai mesum akan saya hancurkan. Ini hak siapa? Tolong dipahami baik-baik oleh para dai, itu haknya pemerintah. Kecuali Anda sebagai wali, wakilnya pemerintah. Anda bersinergi dengan pemerintah, dikasih izin untuk ngomong seperti itu. Nah, bas, Anda sebagai naibnya pemerintah. Bisa Anda mengatakan demikian. Saya sudah bekerja sama dengan Polres Tuban, misalkan begitu. Saya menyampaikan di depan semua masyarakat Tuban Kota Wali ini, barang siapa yang begini-begini maka diancam demikian. Akan saya laporkan berwajib, akan diancam demikian. Bisa, dia sebagai naibnya. Tapi sok jadi naib loh ya. Ada keterangan resmi Anda naibnya dia berwajib. Barang wajibu. Ini bisa naik kepada tadi. Bisa juga bagi siapapun, gak harus pemerintah. Ketika memang besar kemaslahatannya dan tidak mengandung kemadharatan, langsung sebut namanya. Ini paling akhir sudah. Ingat, ketika besar maslahatnya dan tidak menimbulkan kemadharatan sama sekali. Misalkan pelakunya gak punya kekuatan, gak punya massa, gak punya power yang bicara, dia punya kekuatan di tengah-tengah masyarakat, yang dia punya wibawa, bisa jadi takuti, meskipun dia bukan pemerintah, maka bisa. Nah, ini tindakan mungkar ini otaknya, kepalanya fulan ini, hati-hati kamu dari si fulan. Ini orang jelek ini. Disebut langsung namanya fulan. Itu ketika bermaslahat, tidak mengandung kemadharatan, tidak dikhawatirkan muncul kerusakan yang lebih besar, maka diperbolehkan. Kalau makomnya menghendaki seperti itu. Sehingga orang ngerti, oh fulan toh. Maka ditinggalkan semua. Dia gak lagi laku, gak lagi laris dagangan maksiatnya gitu. Maka labas. Tapi kalau tidak, memunculkan mara bahaya, cukup ingkari kemungkarannya dengan tanpa menyebut nama orangnya. Barakallahu. Itu tingkatan-tingkatan nahi mungkar dengan lisan. Yang halus, yang lunak, yang lembut. Gak bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Intinya apa? Sesuai dengan kondisi pelakunya dan kemungkarannya. Ada kalanya cukup dengan isyarat sindiran. Ada kalanya perlu dikasih mu'iloh, mu'iloh. Ada kalanya perlu dikasih penekanan, penekanan. Ada kalanya penguasa yang suruh bicara, dikasih ancaman. Terkadang perlu sebut nama langsung. Ketika ada kemasan besar, badannya barakallahu fikum. Intinya adalah ada kaidahnya. Dan itu ilminya ya, tidak asal marah-marah, tapi dibawakan barakallahu fikum penjelasan ilmiahnya, dibawakan dalil-dalilnya, dibawakan ayat, dibawakan hadis, keterangan-keterangan para ulama secara ilmiah, secara syar'inya, ini perkara yang mungkar, perkara yang dikecam dalam Islam, hakikat. Jadi enggak cuma murang-muring toh. Tapi ada ilmiah di situ sehingga memberikan edukasi yang positif ilmiah kepada masyarakat, ini loh syar'inya. Apalagi didukung juga dengan hukum positif, ini loh hukum negara kita. Itu menjadi sangat bagus. Barakallahu fiik. Ini ketentuannya harus orang yang memiliki ilmu. Sehingga yang biasa masuk dalam kerangka ingkarul munkar dengan lesan itu para alim ulama, para masyayikh, para duat, para ustaz, asatiza, para mubalig-mubalig, Pak yang biasa berdakwah, itu bagian mereka di situ untuk nahi mungkar dengan lesan. tetap dengan cara ilmiah, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas barakallahu fikum. Martabat yang ketiga ialah nahi mungkar dengan hati. Dan ini yang paling lemah. Dengan tangan enggak sanggup, enggak punya kuasa, enggak punya kekuatan, menggunakan lesan yo enggak sanggup, enggak bisa ngomongnya. Ya latihan juga ilmunya enggak seberapa, enggak mengerti secara ilmiahnya, ngomongnya juga enggak biasa ngomong, kadang ilmunya banyak tapi ora bisa ngomong iku doae, enggak bisa dia menggunakan lesan. Maka tingkatan yang paling terakhir, yang paling rendah, yang wajib ada pada tiap-tiap muslim, enggak boleh hilang itu. Ingkarul munkar fil qalbi, dengan hati. Kalau dengan tangan mungkin gugur bagi sebagian orang yang enggak mampu. Tapi kalau dengan lesan juga sama, mungkin gugur bagi yang tidak mampu. Tapi nahi munkar dengan hati wajib ain atas individu muslim. Ini iman yang paling lemah, wadzalika adhaful iman, iman yang paling lemah. Kalau ini tidak ada, maka Anda enggak punya iman lagi sudah. Baik, apa bentuk ingkarul munkar dengan hati? Dijelaskan maknanya ialah yakrahul munkar fi qalbihi wa yubghidhuhu wa yubghidhu ahlihi. Dia tidak menyukai kemungkaran itu dengan hatinya. Hatinya mengingkari itu. Hatinya enggak menyukai itu. Hatinya membenci kemungkaran itu. Hatinya enggak suka dengan pelakunya. Sehingga dia tahu ini perkara mungkar. Ini perkara dosa. Ini perkara kemaksiatan. Perkara penyimpangan. Dia tahu. Enggak suka dengan itu. Enggak meridainya. Dan enggak suka dengan pelakunya. Dan dia punya azam kuat dalam hati yang paling dalam. Kalau Allah kasih kemampuan kepada saya bisa merubah dengan lesan, akan saya rubah dengan lesan. Allah kasih kemampuan kepada saya merubah dengan tangan, akan saya rubah dengan tangan. Kalau saya mampu. Di sini azamnya. Barakallahu fikum. Untuk di zaman sekarang ini, kalau Nabi Tina Azzaikumullah bisa dilakukan lebih daripada hati. Dengan cara meninggalkan kemungkaran tadi. Meninggalkan tempat yang mungkar tadi. Menjauhi pelaku kemungkaran tadi. Tidak berteman dengan dia, tidak bersahabat dengan dia. Tidak mendatangi tempat kemungkaran tadi. Itu bisa. Bahkan mungkin bisa dengan lesan. Dia menasihati keluarganya, anak istrinya. Jangan ke sana. Jangan bergaul sama orang ini. Ini tempat kemungkaran. Kamu jangan ke sana. Kamu jangan bersahabat dengan orang ini. Dia orang yang jahat. Sebatas keluarganya dia masih bisa. Ya, kalau disebutkan dalam sebuah komunitas, dia keluar daripadanya, bisa. Dia dimasukkan dalam grup WhatsApp, keluar dari grup, dia bisa. Dimasukkan grup Telegram, keluar juga bisa. Sebagai bukti pengingkaran dia. Saya enggak ridho dengan ini. Saya mau ngomong enggak bisa ngomong. Ilmunya enggak banyak, saya mau dengan tangan enggak punya kekuatan, saya enggak bisa. Langsung enggak mencabut daripadanya. Di sebuah lingkungan misalkan, dia bisa pindah dari sana. Pindah lingkungan, dari tempat yang lain, yang lebih bagus pada waktu itu. Ini wajib ain atas tiap-tiap mukmin, tiap-tiap muslim tidak mungkin gugur dan tidak bisa digugurkan. Barakallahu fikum. Meskipun Anda dalam kondisi tertekan, Anda diintimidasi, Anda diteror, kalau dengan tangan dan lesan mungkin bisa gugur. Hati enggak bisa. Orang enggak bakal bisa memaksa hati. Ya, meskipun Anda mungkin disakiti, hati membenci. Itu masih bisa. Tidak ada ikrah bil qalb. Tidak ada pasangan dalam hati, barakallahu fikum. Ketika tidak ada yang satu ini, maka dikatakan ini orang mati. Ada mayyitul ahya. Ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Man mayyitul ahya. Man mayyitul ahya. Siapa orang mati tapi hidup? Berarti badan hidup, orangnya masih hidup, tapi hatinya mati. Dikatakan alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Orang yang mati hatinya meskipun dia hidup, seseorang yang tidak mengenali perkara ma'ruf dan tidak mengingkari perkara munkar dengan hatinya. Berarti telah mati itu hatinya, sudah keadaan keimanan dalam hatinya. Barakallahu. Ini dikatakan sebagai al-maftun, orang yang terfitnah, yang disebutkan dalam bahasa Hudzaifah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Dia enggak mengetahui perkara yang munkar dan juga mengingkari perkara yang munkar kecuali yang masuk dalam hawa nafsunya. Wallahul musta'an. Ini martabat yang terakhir dengan tiga tingkatan. Maka ketika kita punya kemampuan lebih maksimal, kerjakan dengan maksimal. Kalau nggak mungkin, di bawahnya dan mentoknya dengan hati. Barakallahu fikum. Intinya, kanamitina azakumullah, ingkarul munkar nahi munkar, tetap harus di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas basirah dengan kaidah-kaidah yang benar. Tidak asal nahi munkar. Tidak asal mengingkari kemungkaran. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Kaidah berikutnya. Dipolkan maghrib apa? Tanya jawab sebentar. Polkan maghrib. Nah, biasanya bar maghrib sudah enggak optimal lagi. Hah? Saya sampai jam 5.20 ya. Nanti selebihnya tanya jawab sebelum maghrib, bar maghrib, terus sekali lagi bagi yang masih punya kesempatan, insyaallah kita ngoten nggih, ngasih kesempatan bagi yang mungkin maghribnya nggak punya waktu. Kaidah berikutnya, yang bisa saya katakan, i'tibarul masalih wal mafasid. Ini kaidah yang sangat penting dalam berdakwah dan dalam amar ma'ruf nahi munkar. I'tibarul masalih wal mafasid. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Barakallahu. Ini membutuhkan pengalaman, membutuhkan ilmu, membutuhkan pengalaman. Sehingga para da'i, para mubalik harus banyak-banyak membaca sirah nabawiyah. Bagaimana contoh Rasulullah SAW, bagaimana contohnya para salaf, dan bagaimana para ulama dalam bersikap, dalam bertindak. Barakallahu fikum. Jadi, terkadang ada sesuatu yang kurang afdal. Ingatannya ya. Sesuatu yang kurang afdal. Seharusnya A, ini yang afdal, ini yang paling utama. Namun sekarang yang terjadi kurang afdal. Ketika Anda hendak merubahnya dari perkara biasa menjadi perkara yang paling afdal, paling ideal di mata masyarakat, pertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Kalau masyarakat pada umumnya mereka memahami, mereka mengerti, mereka tahu, mereka paham, dirubah menjadi perkara lebih afdal, tidak ada gesekan, tidak ada polemik berkepanjangan, rubah kepada perkara paling afdal. Tetapi ketika dengan upaya tadi muncul keresahan, muncul kasak kusuk yang meresahkan, bahkan pro kontra berkepanjangan, bahkan fitnah besar tengah-tengah masyarakat, jangan lakukan. Sementara dalam kondisi yang lumayanlah, belum bisa mengerjakan yang paling afdal dikarenakan pertimbangan maslahat dan madharat. Dicontohkan di masa lalu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkaitan dengan bangunan Ka'bah. Khonafidina azakumullah, supaya diketahui, bangunan Ka'bah yang ada sekarang ini itu tidak seperti bangunan Ka'bah di zaman Nabi Muhammad Ibrahim. Ya, kita semuanya tahu kan bangunan Ka'bah ada sedikit melengkung Hijr Ismail. Ya, barakallahu'alaikum. Kalau bangunan Ka'bah yang syar'i, yang sebenarnya di zaman Nabi Allah Ibrahim, itu Hijr Ismail termasuk bangunan Ka'bah, bukan di luarnya. Satu. Yang kedua, bangunan Ka'bah di zaman Nabi Allah Ibrahim yang benar, ada dua pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Sekarang berapa pintu? Satu pintu di dekat Hajar Aswad. Bawahnya Multazam. Kan gitu ya? Itu dua pintu mestinya. Kenapa kok jadi seperti sekarang ini? Disebutkan dalam sejarahnya, di kota Mekah ada banjir besar menghancurkan bangunan Ka'bah. Ketika itu tokoh-tokoh Quraisy dan masyarakatnya berazam untuk membangun Ka'bah kembali. Dan mereka bertekad hanya membangun Ka'bah dari harta yang halal saja. Mereka tahu ini. Haram tidak boleh masuk. Ketika dibangun, kehabisan dana. Akhirnya hanya sampai segitu saja. Hijr Ismailnya di luar. Itu kenapa ketika Anda tawaf, tidak boleh melewati Hijr Ismail. Harus di luarnya. Gitu ya. Jangan robos tengah-tengah Ismail. Itu tidak sah. Barakallahu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sudah menguasai kota Mekah. Sudah menguasai kota Mekah pada waktu Fathu Mekah. Tetapi orang-orang Mekah mu'alaf. Baru masuk Islam. Beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Dikatakan dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah. Wahai Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdihim bikufrin lanaqatul ka'bata faja'altu laha babaini babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Wahai Aisyah, kalau seandainya kaummu ini bukan orang mu'alaf, bukan orang yang baru masuk Islam, niscaya aku ingin merobohkan Ka'bah ini. Akan saya rubuhkan Ka'bah, akan saya bangun kembali, akan saya bikin dua pintu. Satu pintu untuk orang masuk dan pintu kedua untuk orang keluar. Ini cukup banyak riwayatnya juga dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Pertanyaannya, kenapa Rasul tidak merubah Ka'bah? Sekarang posisinya labas, tapi gak ideal, gak afdol, kan gitu. Kenapa gak dirubah ke posisi bangunan Nabi Allah Ibrahim? Apa alasannya? Pertimbangan maslahat dan madarat. Ini kemaslahatan bangun Ka'bah. Yang ini kemaslahatan menjaga keimanan para mu'alaf. Kalau Ka'bah dibiarkan, yang mu'alaf semakin kuat, semakin kokoh keimanannya. Aman. Kala itu. Tapi kalau saya robohkan Ka'bah, khawatir mereka yang masih mu'alaf tadi reaksi, marah, ngamuk. Apa akibat yang paling fatal? Murtad kembali. Sehingga beliau pertimbangan maslahat dan madharatnya, beliau tidak merubah Ka'bah dan dibiarkan seperti itu. Dalam rangka untuk manfaat yang lebih besar, menjaga keislaman, keimanan, dan kekokohan iman para mu'alaf-mu'alaf tadi. Kenapa? Satu Mekah. Bukan satu dua orang itu. Satu Mekah. Orang-orang Quraisy ketika itu. Ini namanya pertimbangan maslahat dan madharat. Pikir masa-masa. Jadi jangan langsung asal. Ayo, gaspol, gasken, strong ae, lanjut, garap, get noise. Enggak ada cara seperti itu, harus dipikir masak-masak. Itu kenapa disebutkan di pembahasan yang terkait dengan akhlak uduat dalam kerajaan, pentingnya ta'ani. Dipikir masak-masak, dipertimbangkan masak-masak. Iya apa ini? Assalamualaikum. Ketika dipastikan besar kemaslahatannya, kerjakan. Tadi ketika dipastikan besar mudharatnya, tinggalkan. Barakallahu fiikum. Contoh yang lain, ini masih pembahasan yang boleh dan afdol. Terkait dengan masalah taklim. Memberikan mau'idhah pengajian-pengajian. Afdolnya setiap bulan apa setahun sekali? Dapat meneng ini. Setiap bulan? Le garing. Hah? Sesering mungkin. Setiap hari. Sehari sekali, sehari dua kali, sehari tiga kali, kan gitu. Apa? Ilmu ya? Ilmu. Itu sih kembali kepada masing-masing orang yang kata para ulama dalam syarahnya nanti. Itu kembali pada masing-masing orang. Ada yang bisa tiap hari, baru sehari satu kali, dua kali. Ada yang cukup dua hari sekali, ada yang sepekan sekali. Tergantung keadaannya masing-masing. Tetapi ketika di tengah-tengah masyarakat, kalau Anda menyampaikan pengajian, menyampaikan taklim tiap hari pada bosan kabeh, jenuh semua, belenger kabeh, buktinya semakin lama semakin surut yang taklim, enggak semakin banyak, maka dikasih jeda waktu. Supaya ketika saat-saat mereka bersemangat, dikasih taklim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatakhawwaluna bil mau'idhati fil ayyam karahat as-sa'amati alaina. Dahulu Rasulullah SAW, beliau selang-seling memberikan mau'idhah kepada kami dalam beberapa hari, khawatir kami mengalami kejenuhan. Padahal sahabat yang ngasih mu'iwah siapa ini? Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau seorang yang bijak. Tahu muhajirin sibuk dengan perdagangannya. Ansar sibuk dengan pertanian kurmanya. Beliau ngasih mu'iwahnya berkala. Di waktu-waktu yang tepat ngasih mu'iwah, ngasih mu'iwah, ngasih mu'iwah. Masya Allah. Sehingga dinanti, dirindukan oleh para sahabat. Gitu. Ibaratnya ini kurang ini. Ini mana ini? Tapi enggak dituruti supaya jangan sampai bosan. Tapi continue, berkesinambungan, berkesinambungan. Enggak pernah henti, tapi berkala. Ini termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Termasuk hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dengan cara pertimbangan maslahat dan mudharat. Tapi kalau kemudian ini kata para ulama dalam syarahnya, kemudian dalam Fathul Bari dalam syarahnya, itu kembali pada masing-masing orang. Ada kalanya orang sanggup dan mampu lebih dari itu, maka dilakukan ada masalah. Tiap hari, terutama bagi para santri, para pencari ilmu yang memang dia komitmen untuk belajar secara intensif di perpesantren, di sekolah-sekolah begitu, itu bisa lebih dari sekali dalam sehari, tidak ada masalah. Tapi terkait dengan kondisi masyarakat secara umum, jangan kamu samakan dengan kondisi santrimu atau murid sekolahmu. Ini masyarakat luas, maka dibikin berkala. Khawatir kalau tiap hari ini belenger, bosan, jenuh, efeknya marah lari dari dakwah yang mulia. Maka pertimbangan masalah dan mudharat, afdolnya dikasih jeda waktu. Barakallahu fikum. Kajian Sabtu sore. Contohnya, kajian Ahad pagi. Kajian apa begitu. Orang menanti. Sehingga mendapatkan kemanfaatan lebih besar. Barakallahu fikum. Wahagar. Intinya pertimbangkan maslahat dan mudharat. entah terkait dengan amar ma'rufnya atau terkait dengan nahi mungkarnya. Para da'i Allah, para alim ulama, para du'at, para mubalig harus jeli, cermat dalam masalah ini. Dia harus betul-betul bisa mempertimbangkan segala sesuatunya. Kapan dia beramar ma'ruf, kapan dia bernahi mungkar. Barakallahu fikum. Jangan sampai tindakan amar ma'ruf, nahi mungkarnya menjadi mungkar, menjadi sebuah fitnah di tengah-tengah masyarakat, memunculkan kejelekan bukan kebaikan, merusak bukan memperbaiki. Jangan sampai dakwahnya dia dakwah yang merusak bukan memperbaiki. Dikarenakan bukan salah dakwahnya, bukan salah prinsip amar nahi mungkarnya, tapi salah terapannya, salah kaidahnya. Barakallahu fikum. Makanya para dua kita Allah diminta untuk hakim di dakwahihi, hikmah dalam dakwahnya, bijak dalam dakwahnya, di antara cara dengan idari, i'tibar al-masalih wal-mafasid, pertimbangan maslahat dan mudharat. Dan ingat, ini perlu pengalaman panjang, itu ahlinya adalah para ulama, maka para da'i, para asatidzah, para mubalig-mubalig, banyak belajar kepada ulama-ulamanya, bagaimana para ulama menilai masalah ini, masalah itu, apakah dilakukan atau tidak. Alhamdulillah semua telah terbahas panjang di kitab-kitabnya para ulama, di buku-bukunya para ulama. Terhubung dengan kita yang mengkajinya, kita yang mengutarakannya, kita yang mempraktekannya dalam dakwah kita, dalam amar ma'ruf nahi munkar kita. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Terutama terkait dengan nahi munkar. Pertimbangkan maslahat dan mudharat. Karena kita bahas sebelumnya ada empat keadaannya terkait dengan nahi munkar dalam bab ini. Kita mengingkari kemungkaran, hilang kemungkarannya, wajib nahi mungkar. Kita nahi mungkar, diminimalisir kemungkarannya, wajib nahi mungkar. Kita nahi mungkar, muncul kemungkaran lain yang semisal. Kita cegah mungkar A, muncul mungkar B yang semisal. Dicegah yang B, muncul yang C yang semisal. Ini tempatnya ulama beristihad. Tanyakan kepada para ulama, diingkari atau tidak. Dan yang keempat, kita nahi mungkar dan ternyata menyebabkan munculnya mungkar yang lebih besar. Yang ini tidak boleh nahi mungkar. Harus di. Jangan kamu ingkari dikarenakan besar kemadharatannya. Barakallahu fiik. Ini empat perkara disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in. Barakallahu fiikum. Tayib, inti dari semua tadi adalah poin yang berikut, yang kaidah yang berikutnya, saya bahkan dengan simpel saja, ialah at-ta'anni wa adabul ajalah. Harus ta'anni, diperhitungkan masak-masak, dipikir masak-masak, dipertimbangkan masak-masak, dan jangan gegabah, jangan ceroboh, jangan terburu-buru. Barakallahu fikum. Semuanya ditasabbut, ditatayun, di-cross-check, diklarifikasi, dikonfirmasi, diperiksa segala sesuatunya, ketika itu bermaslahat, barakallahu fikum, lakukan. Ketika bermudharat, tinggalkan. Ketika lebih besar maslahatnya, lakukan. Ketika lebih besar dharannya, kamu tinggalkan. Ketika bain-bain, tanyakan kepada para ulama, dikarenakan sama antara maslahat dan mudharatnya. Tanyakan kepada para ulama, bagaimana yang tepat dalam menghadapi ini semuanya. Barakallahu fikum. Ta'anni wa adamul ajalah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang dihasan dan sebagainya ulama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni itu minallah jalla wa ala, tindakan gegabah, ceroboh, terburu-buru dari setan. Saya juga perlu mengatakan kepada Qais al-Asaj, salah seorang sahabatnya, inna fika khaslatain hibbuhumullah, pada kamu ada dua perangai yang Allah cintai, al-hilmu wal-anah. Al-hilm, bisa menahan emosi, tidak marah, dan memaafkan orang lain. Wal-anah, dan sikap ta'ani, sikap yang perlu dengan pertimbangan yang masak sebelum melangkah. Sehingga amar ma'rufnya ma'ruf. Nahi mungkarnya tidak mungkar. Maslahat besar yang didapatkan. Hamarahnya membuahkan hasil yang positif, bukan negatif. Memperbaiki, bukan merusak. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tema. Saya kasih waktu berapa jam sebelum maghrib. Barangkali ada yang mau tanyakan, terutama bagi yang punya kesempatan untuk hadir ya Pak Telmahribnya. Ribon. Seperti tempat-tempat maksiat ini pun juga masih merajalela. Juga itu dari pihak yang berwajib itu juga tenang-tenang saja, tidak ada keinginan untuk menerbitkan dan lain sebagainya. Dan langkah kita, apakah hanya kita diamkan saja, atau mungkin hanya kita bantu. Nanti kalau kita bantu contoh seperti yang dilakukan oleh FPI waktu itu jumlahnya di depan. Nah, terkait rumah saya ini mungkin semua seperti itu. Karena sebetulnya harusnya bagaimana hadir semua itu buat mereka. Salam. Saya kira tidak semua pemerintah kita tinggal diam. Mungkin sebagian tempat, mungkin sebagian daerah, mungkin sebagian oknum saja barangkali. Tapi pada umumnya kita perhatikan pemerintah kita bergerak bagus ketika Ramadan, himbauan-himbauan itu disampaikan. Meskipun mungkin dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, tidak ada kekerasan barangkali. Cuman sebagai seorang muslim kadang agak geram. Ini poso lagi, maksud kamu menghormati poso, waruh buka air. Memicu orang untuk mokel, macam lagi. Enggak semata-mata itu tempat-tempat yang dikatakan tempat kemaksiatan buka meskipun di malam hari. Kalau siang mungkin sembunyi-sembunyi, tapi kalau malam mereka buka dianggapnya wis gak poso maneh kan. Enggak semata-mata Ramadan sih, bisa juga dalam setiap harinya. Langkah kita dalam bab ini, yang pertama, bisa datang ke tempat tersebut, tapi sifatnya bukan menggunakan tangan atau kekuasaan atau kekerasan. Menggunakan lesan. Datang langsung kepada pemilik warung atau kepada pemilik-pemilik tempat-tempat seperti itu. Dikasih ujangan, dikasih teguran. Mohon maaf Pak, ditutup. Hormati Ramadan, hormati kami kaum muslimin yang sedang beribadah. Mohon maaf Pak, ini tempat yang kurang bagus, gini-gini. Hanya pas itu diterima, alhamdulillah ndak, itu sudah bukan lagi urusan kita. Langkah yang kedua, dilaporkan kepada yang berwajib. Itu langkah yang lebih bijak. Jadi tidak perlu ngeruduk masyarakat banyak-banyak, itu buang-buang energi. Tapi yang datang adalah orang-orang terpandang dari kalangan tokoh masyarakat, para ulama, para kiai yang dipandang oleh pemerintah, dipandang oleh masyarakat. Mereka yang datang kepada pihak penguasa menyampaikan aspirasi. Anaknya kan nggak pakai tolak. Datang Polres Tuban, nggak mungkin. No, stop bagi, nggak mungkin. Yakin akan diterima. Gimana? Langsung ke masyarakat, loh. Sintek kok para kiai, mikir kan penguasa ini nggak sembarut. Sintek kok para alim ulama ini, ada apa ya kan gitu ya? Terang baik-baik. Dan terima menyampaikan aspirasi dengan bijak. Kami sebagai umat Islam, kami sebagai tokoh masyarakat Muslim, minta dengan sangat, tolong tutup. Gini. Ada. Jadi ingkar mungkar itu ada. Kalau dengan tangan penguasa urusannya, maka alim ulama dengan lesannya. Masyarakat yang lain yang nggak punya kemampuan dengan hatinya. jangan ke sana. Jangan datang ke sana. Jangan menjadi orang yang meramaikan tempat itu. Ya ditinggalkan. Selebihnya doa kepada Allah Jalla wa'ala untuk kebaikan semuanya. Jadi kita hanya berkewajiban untuk ikhtiar. Terkait dengan hasil itu bukan babnya kita. Berhasil, alhamdulillah tidak. Kita sudah selesai tanggung jawab kita. Bukan lagi berhenti dalam sekali. Kita bisa mengulang lagi. Berkala gitu menyampaikan aspirasi. Berkala sudah diperhatikan oleh pihak penguasa kita. Insya Allah kalau yang datang itu orang yang bijak, orang yang terpandang akan diperhatikan. Saya yakin meskipun saya bukan polisi ya, saya bukan pihak berwajib. Kalau yang datang geruduk satu ban ke Polres Tuban, yakin anak gerembungnya itu pihak berwajib. Saya posan untuk jalan, saya posan bikin kerusuhan, mesti dia ada nggak nyamannya gitu. Dan bukan cara-cara yang elegan. Sehingga jangan melibatkan masyarakat umum. Datang orang-orang yang berkompeten, masuk-masuk. Akan dihormati insya Allah. Tarik itu. Apalagi Tuban. Nah, kota wali jenisnya Pak ya? Hah? Apa? Loh, kok malah tua wae enak re. Mari kota wali malah kota tua. Apa sih? Wae. Hah? Waduh, kok gak sinkron blas ini ono wali ini malah wae viral ini. Artinya kan banyak orang-orang yang terpandang. Ketika mereka datang ngomong baik-baik akan diberhasilkan. Insya Allah. Tadi intinya kita hanya ikhtiar, hanya menjalankan kewajiban kita yang terlumukan. Hasil itu bukan hanya kita. Berhasil alhamdulillah, enggak, itu sudah bukan urusan kita. Kita sudah menyampaikan kewajiban kita, tugas kita selesai. Barakallahu fiikum. Mau tenang, artinya ingkar lumukar tapi dengan cara yang bijak. Mohon maaf, cara-cara kekerasan enggak diizinkan. Karena ingkar lumukar dengan tangan hanya untuk orang yang punya kekuasaan. Pemerintah atau non-pemerintah yang punya kuasa yang di bawahnya. Enggak diperkenankan bagi masyarakat umum untuk main hakim sendiri. Barakallahu fiikum. Ada yang mau sampaikan lagi? Ganjilnya gimana, Pak? Boten, Pak. Saya kira tadi caranya yang salah. Gak ada tanggapan, gak diindahkan, dan segala macamnya. Anda kira itu teori saja. Perlu evaluasi. Kita sangat bersyukur sekali terkait dengan negara kita Indonesia Raya ini, NKRI ini. Masih banyak Islamnya. Gitu. Yang berwajib masih banyak Muslimnya. Masih banyak yang punya ilmu, yang masih punya hati, yang masih punya nurani. Yang kita khawatirkan dikarenakan caranya yang salah, caranya yang kurang tepat, yang kurang beretika, enggak menggunakan simpati. Nah, akhirnya kan khawatirnya langsung dicap sebagai wali, gerombolan fulan, gerombolan alan. Akhirnya malah berbalik. Intinya malah enggak dibahas, yang dibahas apa ini? Yang menyampaikan aspirasi. Nah gitu ya. Gimana? Nah gitu. Jadi yang tadi saya tegaskan tadi, nahi mungkar itu bagus. Tapi harus pakai kaidah. Ada tata caranya, ada etikanya. Jangan sampai nahi mungkar kita justru memunculkan mungkar yang lebih besar lagi. mohon maaf yang contoh-contoh yang disebutkan tadi itu inti pembahasan nggak kesentuh. Justru malah berbalik ini. Yang sentuh yang mana nih? Yang nahi mungkarnya itu. Yang diinginkan untuk merubah kemungkaran sebelah sana itu akhirnya malah berhadapan dengan yang berwajib. Sehingga seakan-akan pihak yang berwajib itu melindungi yang mungkar-mungkar tadi. Seakan-akan malah mencegah orang yang nahi mungkar tadi. Nah gitu ya akhirnya kan. Ini sebenarnya tidak demikian ketika kita dengan cara-cara yang elegan tadi. Barakallahu fikum. Tugasnya mereka kan mengamankan segala sesuatu. Pengaman kan gitu ya, supaya jadi aman. Betul itu perkara yang mungkar, tapi jangan dengan cara-cara yang kurang tepat. Nah, saya katakan ketika dengan cara yang lebih beradab, lebih beretika, tidak menggunakan masyarakat umum, langsung tokoh-tokoh yang datang, langsung ke mereka dengan tanpa demo, dengan tanpa segala macamnya, akan terima insyaallah. Barakallahu fikum. Lakukanlah, cobalah, akan nampak hasil positifnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jadi mohon maaf, cara-cara yang enggak syar'i enggak diperkenankan. Cara-cara demo, turun ke jalan-jalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak syar'i sama sekali. Dikarenakan caranya salah, hasilnya negatif. Nahi mungkar monggo, tapi dengan cara yang tepat sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Kita enggak diam. Nahi mungkar. Tangan enggak bisa, lesan. Enggak bisa, minimal dengan hati. Minimal dengan hati. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana mengaplikasikan nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin yang jatuh suaminya atau istrinya atau mungkin anak-anak dan segala macamnya. Bagaimana supaya ingkar mungkar enggak memunculkan dorongan yang besar. Di sini pentingnya tarbiyah, pendidikan keluarga. Jadi enggak tiba-tiba bahas nahi mungkar kan gitu. Tapi keseharian. Yang namanya orang tua sebagai panutan keluarga. Bapak panutan, ibu panutan. Harus tahu diri itu, mawas diri, evaluasi diri, menjadi orang tua yang terbaik. Panutan untuk anak-anaknya. Sehari-harinya kan ada arahan, tarbiyah, pendidikan. Anak enggak semata-mata dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, diarahkan. Kan disekolahkan, dipondokkan, diarahkan, diajari etika, adat dan segala macamnya itu gitu. Itu kan nyeting gitu loh. Nyeting keluarga supaya benar. Nah, ketika ada sebuah kemungkaran yang terjadi, katakan anak jatuh dalam sebuah kesalahan. Ya nahi mungkar. Nahi mungkar, orang tua punya kuasa. Tapi dengan cara yang bijak. Meskipun mesti akan menggunakan tangan. Tapi bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara menampar. Yang dimungkan dengan tangan, itu mengambil barang yang mungkar, irinya yang dihancurkan. Bukan anak dihancurkan. Jangan sampai salah ya. Loh, itu anak kok nyekel rokok, misalkan gitu. Enggak usah pakai lama, pegang rokoknya, sing diinjek-injek apa nih? Rokok, langsung juga kamu injek rokoknya. Nah, enggak boleh nih, haram. Tutup anak mesti diinjek-injek. Dipahami gak? Jangan sampai salah paham loh ya, rokoknya diinjek-injek, buang. Tegur dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, orang tua pada anaknya dinasihati. Kamu kenapa ngerokok? Nah, ini kan berbahaya untuk kesehatan kamu, rusak anumu ini. Secara mesti kamu sampaikan dan juga secara syar'inya. Jangan. Bapak enggak mau kamu ngerokok. Kami gitu. Ada dengan tangan, ada dengan lisan. Dipahami gitu. Suami error, istri tanggung jawab. Sebagai seorang pendamping hidup, menyampaikan baik-baik kepada suaminya. Berdua jangan gimana anak-anak. Mohon maaf mas. Sibuk banget. Kenapa enggak pernah ngurusi anak gini-gini. Itu ngomong dari hati ke hati. Barakallahu fikum. Nah, yang repot itu kalau sudah urusan hati. Wah ini, coba kemungkaran ini. Lu. Woi anak siapa ini? Oh. Lu. Telepon siapa ini? Lo, wah itu, nih kita mau urusan ini, Pak. Itu kadang perempuan sanggup ngamuk-ngamuk, nguring-nguring. Tapi sebagai laki-laki yang baik harus sadar diri. Salah ya salah, ya diperbaiki. Gitu ya. Artinya apa? Ada settingan tarbiyah. Ketika ada yang salah diperbaiki dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Ima dengan tangan langsung, ima dengan desa. Barulah itu. Ngerti nggih? Dengan pertimbangan yang tepat. Sehingga ada tarbiyah, ada nahi munkar. Sehingga insya Allah tidak memerlukan mudarat. Yang penting dengan cara yang tepat. Ketika salah cara, itu mungkin yang membuat mudarat. Anak kecil misalkan, anaknya punya apa gitu. Langsung dengan cara-cara yang keras. Datangannya, tamper anaknya. Kamu itu sudah dikasih tau sama. Api, jangan gini-gini, nampak kamu. Pokok lagi, tendang lagi. Kasar cara mainnya. Ini yang membuat anak akan semakin bengal. Ini memunculkan dorongan yang lebih parah. Dengan cara yang paling ringan. Paling ringan. Agar. Ketika cukup dengan isyarat, cukup dengan ini. Dengan, kalau saya bahasakan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semata-mata ngamuk tok semua orang bisa. Ini gitu ya. Ngampelengi anak semua orang bisa. Nendangi anak semua orang bisa. Tapi sebagai orang tua gak bakal bisa dengan cara-cara seperti itu. Ketika sebagai orang tua yang sayang anaknya, perhatian sama anak, gak mungkin demikian. Dia akan gunakan cara yang terbaik, cara yang paling tepat, supaya di anak bagus, paham kesalahan dia, dan dia merubahnya. Barakallahu fikum. Jadi sih pembahasannya bukan dari mungkar ya, keluarga terkait dengan masalah tarbiyah anak. Tarbiyah lain barakallahu fikum. Waduh, nah, ini gak takut nih, ini pernyataan nih Pak. Itu sangat-sangat bahasanya Pak, Masya Allah Pak. Hari insyaAllah. Ya, namanya pemerintah, manusia biasa, kadang error. Ya, sebagai rakyat, semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan yang tepat kepada penguasa kita. Pernah kita bahas sebelumnya, kalau penguasa yang error, menasihatinya dengan dua ketentuan. Yang pertama, sembunyi-sembunyi. Tidak diperbolehkan di halayak ramai. Yang kedua, hanya dengan lesan dan hati. Enggak boleh menggunakan tangan atau kekuatan. Mendapati yang berwajib, kok malah error, langsung datang ke kantornya. Sampaikan baik-baik, terima. Alhamdulillah, enggak terima, Anda setelah tugas. Kemungkaran yang masih dipelihara, ingkari dengan hati. Bagi yang punya kemampuan dengan lesan, sampaikan di pengajian mereka dengan bahasa umum. Ingkari kemungkaran tadi dengan tanpa menyebut orangnya atau bendanya. Wallahu a'lam bishawab. Berhubung ini edisi kedua, jadi yang poin pertamanya enggak saya ulang lagi. Ngerti ya? Ini kan judulnya kan yang dua kalinya kan, lanjutan pembahasan sebelumnya. Jadi mungkin yang baru dengar pertama mungkin kok kayaknya lompat ya. Jadi karena kan yang pertama sudah banyak yang disampaikan, ini penambahannya. Jadi mohon direplay kembali pembahasan sebelumnya barakallahu fikum. Saya kira cukup. Satu dengan suara dan bagi yang punya kesempatan Ba'dal Maghrib diteruskan lagi insyaallah Ba'dal Maghrib sebentar dan tanya jawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.